ke far far ni na na ta ko ni ni a le mor ni kalali kam ni am so kada kada kana ta e ni ma de ma de sabu kare tuje kan kare amar no ko arali ni mo fa ma de sabu ko ma ja ke ko ma ta ni ma ma to ro me a ne ya ya de Wa mu'a nadaru wa di mana jala kan banyu salala tapi tinggalin mas saya wasala mana lebih mama mahuli kau mau ini jangan juanju sana singar musuh dekat kau bukan kasih ilmu